Biar paguyuban rukun sejahtera jaya selama-lamanya, betul. Hidup paguyuban rukun sejahtera. Tetap di acara Gebiar Sedekah Laut 2013 kelompok nelayan pancing paguyuban rukun sejahtera. Biar Bendar Juwana berjoget, ada Ramayana, juga ada Merpati syuting. Pala. Selamat malam semuanya, Bena. Kita goyang lagi sama-sama ya. Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus berjumpa.